cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu. Di dalam dadaku ada kamu. Di hatiku tersimpan wajahmu, tersimpan marahmu, dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin menggebu, ingin ku miliki kita berdua.